Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita seputar risalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaih yang ma'ruf yaitu Bulughul Maram. Dan pembahasan kita di malam hari ini masih kita lanjutkan materi yang sebelumnya terkait bab nawaqidul wudu, pembatal dari pembatal-pembatal al-wudu. Nah, seingat ana di pembahasan yang sebelumnya telah kita selesaikan hadis dari Busrah binti Safwan radhiyallahu taala an atau radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang dia menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Sehingga saya di pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan adanya khilaf di antara para al-fuqaha terkait hukum menyentuh kemaluan biduni ha'il, tanpa melalui ha'il, yakni kain atau perantara antara tangan dengan kemaluannya, apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Kalau menyentuh kemaluan dalam keadaan ada ha'il, yakni kain atau yang semisalnya, sehingga tangan kita tidak langsung bersentuhan dengan kemaluan tersebut, ini tidak membatalkan wudu. Namun yang jadi pembahasan adalah apabila ia menyentuh kemaluan secara langsung. Terjadi khilaf di antara para fuqaha, dan yang rajih dari pendapat tersebut seperti yang sebelumnya telah kita jelaskan adalah pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, yang beliau menyebutkan wal azhar annaha la tantaqidul wudu, yang zahir dari beberapa dalil terkait masalah tersebut, menyentuh kemaluan secara langsung tidak membatalkan wudu. Lakin yustahabbul wudu'u minha, akan tetapi yang dilakukan baginya adalah disunahkan untuknya untuk berwudu. Faman shalla wa lam yatawaddha minha shahhat shalatuhu. Kalau semisal dia tidak berwudu, dia terus mengerjakan salatnya, maka salatnya sah. Wa man tawaddha minha fa huwa afdal. Namun yang berwudu ketika menyentuh kemaluan secara langsung, maka berwudunya dirinya itu yang afdal. Dan ini pula pendapat yang dirajikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, yang secara kesimpulan beliau juga menyebutkan penjelasan seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tayyib, pada pembahasan di malam hari ini kita akan masuk ke hadis yang setelahnya. Kita bacakan hadis tersebut. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menceritakan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bersabda, man asabahu qai'un, Perhatikan di sini, barang siapa yang mengalami qai. Qai itu artinya muntah. Dia mengeluarkan makanan ataukah minuman dari perutnya. Qai, dia muntah. Au ru'afun ataukah ru'af, khuruj ad-dam minal anf, keluarnya darah dari hidung. Dengan bahasa kita apa istilahnya? Ya, mimisan. Nah, mimisan. Dia muntah atau mimisan. Pernah di antara antum yang mimisan? Ya, pernah ya, ada ya. Perhatikan. Au qolasun ataukah qolas? Qolas itu mirip dengan qai, muntah, namun dari sisi kadarnya lebih sedikit. Dia muntah namun dengan kadar yang sedikit. Kalau bahasa kita ke anak kita gumoh, ya kan? Gumoh. Gumoh sama muntah beda. Kalau gumoh itu sekedar wek sedikit. Nah, kalau muntah banyak. Nah. Au madzyun ataukah mengeluarkan madzi. Perhatikan barang siapa yang dia mengalami muntah, mimisan, qalas, yakni muntah dengan kadar yang sedikit, ataukah mengeluarkan madzi, maka lihat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, falyansarif falyatawadha. Maka hendaklah dia berpaling, kemudian hendaklah dia berwudu. Berarti posisi orang tersebut di dalam hadis ini adalah ketika dia mengalami salah satu dari keempat perkara tersebut, dia dalam kondisi sholat. Dia sholat, kemudian muntah, mimisan, atau mengeluarkan madzi. Maka di dalam hadis ini dia diperintahkan untuk yansharif, dia berpaling dari sholatnya, yakni dia batalkan sholatnya. Fal yatawadda, kemudian berwudu. Dia batal ke belakang lalu berwudu. Thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam. Kemudian setelahnya dia bangun salatnya kembali, yakni dia teruskan kembali salatnya, wa huwa fi dzalika la yatakallam, dan dia melakukan hal tersebut jangan berbicara. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami salah satu dari keempat perkara yang tadi kita sebutkan, ketika dia dalam kondisi sholat, maka Nabi SAW membimbing di dalam hadis ini tiga perkara. Dia batalkan sholatnya. Yang kedua, dia berwudu. Setelah berwudu, dia teruskan sholatnya, namun jangan dia berbicara ketika membatalkan sholatnya sampai dia berwudu, sampai kembali ke tempat sholatnya tersebut. Kemudian dia melanjutkan sholatnya. Thumma liyabni ala sholatihi, yakni gak perlu dia mengulangi dari awal. Gak perlu dia mengulangi dari awal. Kalau semisal seorang sholat sunnah lah contohnya, dua rakaat. Di rakaat kedua ternyata dia mengalami salah satu dari empat perkara yang tadi kita sebutkan. Maka dalam hadis ini syarat bolehnya dia meneruskan sholatnya adalah dia batalkan terlebih dahulu, dia berwudu, kemudian dia kembali melakukan sholatnya, yakni melakukan satu rakaat yang tertinggal karena hanya satu rakaat yang belum dia selesaikan, namun dengan syarat la yatakallam, jangan dia berbicara. Kalau ketemu jangan ngobrol. Nah, kalau papasan dengan orang jangan ngomong. Nah, baru kemudian dia dibolehkan untuk melanjutkan sholatnya. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Namun ternyata hadis ini hadis yang dhaif, dilemahkan oleh Al-Imam Muhammad dan yang selainnya. Nah, disebabkan karena di dalam salah satu sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Ismail bin Iyash. Nah, subhanallah, para ahli hadis menyebutkan bahwasanya Ismail bin Iyas ini ketika dia meriwayatkan hadis dari seorang rawi yang sedaerah dengannya, maka sanadnya sahih. Namun ketika dia meriwayatkan hadis itu bukan dari seorang rawi yang berasal dari negerinya, maka sanadnya lemah, dhaif. Subhanallah. Menunjukkan demikian jelinya mereka para ulama ahli hadis di dalam mengerti kadar kemungkinan seorang rawi hadis. Demikian pula kadar kesahihan setiap riwayat-riwayat yang dimilikinya. Sampai ada yang membedakan, kalau misal meriwayatkan dari seorang rawi yang ada di negerinya, sahih hadisnya. Kalau misal meriwayatkan dari seorang rawi yang bukan dari negerinya, dhaif. Di antaranya adalah hadis yang tadi kita sebutkan berasal dari seorang rawi yang demikian bernama Ismail bin Iyash. Nah, sehingga falhasil sanadnya lemah. Kalau semisal hadis itu lemah, maka tidak bisa dibangun di atasnya hukum. Terlebih lagi di dalam hadis ini memiliki kandungan makna yang mungkar, yang bertentangan dengan riwayat-riwayat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah di dalam hadis ini disebutkan dibolehkannya seseorang untuk meneruskan sholatnya ketika dia batal, dengan syarat dia ketika berwudu sampai kembali ke tempat sholatnya jangan berbicara. Ini makna yang batil. Makna yang batil. Tidak ada satupun nas yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nas-nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait keadaan seorang yang batal salatnya disebabkan karena berhadas adalah dia berwudu kemudian dia mengulangi salatnya. Dia apa? Mengulangi salatnya. Kalau antum salat maghrib di rakaat kedua ternyata batal, maka jangan kamu ketika selesai berwudu kemudian meneruskan sholatmu bersama dengan imam. Ketika imam salam, maka engkau ikut salam, jangan. Tapi statusnya ketika itu engkau sebagai seorang yang masbuk. Sholat yang kau lakukan sebelum engkau berhadas, sampai engkau berhadas, maka dikatakan sholat yang batal, yang harus, yang wajib bagimu untuk kemudian mengulanginya kembali. Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah azza wa jalla tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas hingga dia berwudu. Ini kemungkaran makna yang pertama. Yani dibolehkan seorang untuk meneruskan sholatnya ketika dia batal. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya hadas tidak membatalkan sholat. Kalau demikian, ya kan? Kalau diceritakan bahwasanya seseorang mengalami qai, muntah, ru'af, qalas atau kamazi disebutkan membatalkan sholat. Naam. Afan membatalkan tidak membatalkan sholat ya. La yubtilus sholat. Karena disebutkan ternyata boleh baginya untuk meneruskan kembali. Berarti sholatnya tidak batal. Namun disebutkan al-kalam yubtil. Dalam keadaan ketika seorang itu berbicara dengan yang lain itu membatalkan sholat. Ini makna batil yang kedua. Hadas tidak membatalkan sholat karena boleh baginya untuk kembali meneruskan sholatnya. Sementara berbicara dengan orang lain ini membatalkan sholat. Padahal pembicaraan yang terjadi antara seseorang dengan yang lain walaupun dikatakan membatalkan sholat, namun dari sisi hukumnya itu lebih ringan dibandingkan hadas. Pada sebagian keadaan itu tidak sama sekali membatalkan as-salat. Seperti hadis yang ma'ruf dikenal di kalangan mereka para ulama dengan hadis Dzulyadain. Kisah di mana disebutkan dalam hadis tersebut riwayat yang sahih muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, kemudian ternyata ketika beliau mengimami salat zuhur bersama para sahabatnya, beliau di rakaat yang kedua ketika tahiyat langsung salam. Sehingga falhasil ada salah seorang sahabat Rasul yang menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqusiratis salatu ya Rasulullah am nasita, apakah salat ini dikosor ya Rasul ataukah engkau lupa? Karena ini salat zuhur, ternyata Rasul mengerjakannya dua rakaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke para sahabatnya dan mengatakan, akama yaqulu dzulyadain, apakah seperti yang dikatakan oleh dzulyadain ini? Orang yang dikenal dengan Dzulyadain karena terkenal sebagai seorang yang dermawan, suka memberi dan membantu saudara-saudaranya. Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Nah, terjadi mukalamah, pembicaraan antara Rasul dengan sahabat. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut, Rasul kembali memimpin sholat, mengerjakan sholat dua rakaat, kemudian beliau melakukan sujud sahwi. Muttafaqun alaih. Nah, ini menunjukkan pembicaraan yang terjadi antara Rasul dengan sahabatnya tidak sama sekali menjadi sebab batalnya sholat yang dilakukan oleh beliau alaihi assalatu wassalam. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dari sisi periwayatannya, dalam sanadnya terdapat kelemahan. Dari sisi maknanya, terkadang makna yang batil bertentangan dengan nas-nas yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan hadis ini dalam bab nawaqidul wudu untuk menerangkan kepada kita bahwasanya sebagian di antara para fuqaha ada yang memasukkan pemasalan al-qai dan beberapa hal yang tadi disebutkan ini termasuk dari pembatal-pembatal wudu. Muntah atau kemimisan, gumoh, kecuali madzi. Kalau madzi terdapat nas yang sahih dan pembahasan ini telah kita jelaskan di pembahasan yang sebelumnya. Madzi ini termasuk dari pembatal al-wudu. Naam, ighsil dzakaraka wa tawaddo. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengutus Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan dirinya yang sering mengeluarkan madzi, maka Nabi mengatakan, cucilah kemaluanmu wa tawaddo, lalu berwudulah. Menunjukkan mengeluarkan madzi ini termasuk dari pembatal wudu. Yang menjadi pembahasan kita di malam hari ini adalah pembahasan seputar muntah atau mimisan atau keluar darah ketika berwudu, ternyata mimisan ataukah dia mengeluarkan darah mungkin terluka. Nah, apakah kedua hal ini termasuk dari pembatal wudu? Nah, ini insyaallah taala yang akan kita bahas di pembahasan pada malam hari ini. Terkait masalah yang pertama yaitu al-qai, muntah. Tidak ada perbedaan muntah di sini apakah disengaja ataukah tidak. Nah, seorang yang muntah setelah berwudu, apakah batal wudunya? Terjadi khilaf di antara para fuqaha. Sebagian pendapat di antara para fuqaha menyebutkan bahwasanya muntah itu membatalkan wudu. Dan ini adalah pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah dan yang masyhur dari mazhab Al-Hanabilah. Namun yang masyhur dari mazhab Al-Hanabilah memperinci terkait kadar muntahnya. kalau muntahnya itu sedikit tidak batal wudunya, namun kalau muntahnya itu banyak, kafiran fahishan, maka batal wudunya. Naam, kalau Abu Hanifah tidak secara mutlak menyebutkan bahwasanya muntah ini termasuk dari pembatal al-wudu. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasul yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Beliau menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qa'a fa aftara wa tawadda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau muntah, disebutkan dalam sebagian riwayat ketika itu beliau berpuasa, kemudian beliau batalkan puasanya lalu berwudu. Yang menjadi pembahasan di sini adalah wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falaqitu Thauban, kata Abu Darda, maka saya bertemu dengan Thauban, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dikisahkan beliau senantiasa berkhidmat membantu Nabi alaihi salatu wasallam, hingga dalam bab air wudu yang dibutuhkan oleh Rasulullah, beliau sering mempersiapkan air wudu tersebut atau menuangkannya. Maka falhasil Abu Darda ini ketika bertemu dengan Thauban, beliau bertanya kepada Thauban terkait hadis tersebut. Naam. Diceritakan oleh Abu Darda, falaqitu Thauban fi masjid Dimashq. Maka saya bertemu dengan Thauban di Masjid Dimashq, di masjid yang ada di kota Damaskus. Fazakartu dzalika lahu, maka saya menceritakan hadis ini kepadanya. Faqala Thauban, maka berkata Thauban, shadaqa, benar. Ana asabtu lahu wudhu'ahu, saya sendiri yang menuangkan air wudhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani beliau membenarkan, bahkan yang menuangkan air wudhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Thauban. Sehingga beliau membenarkan hadis yang didengarkan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Ini hadis yang dijadikan dalil oleh mereka, para sebagian para fuqaha yang menyebutkan bahwasanya muntah ini termasuk dari pembatal al-wudu. Sebagian pendapat di antara mereka, para ulama, menyebutkan bahwasanya muntah bukan termasuk dari pembatal wudu. Tidak ada perbedaan apakah muntahnya tersebut itu sedikit atau banyak. Naam. Di antara alasan mereka adalah disebabkan karena tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya muntah ini termasuk dari pembatal wudu. Tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membatalkan wudu disebabkan karena muntahnya. Yang ada adalah hadis yang menunjukkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abu Darda. Walaupun banyak di antara para ulama yang mendhaifkan hadis tersebut. Namun kalau semisal kita merujukkan bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih, dari sisi siyak itu hanya sekedar menyebutkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang secara hukum fikih riwayat yang menyebutkan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam melakukan sesuatu memiliki hukum mustahab, tidak kemudian ditarik hukum padanya hukum yang wajib. Naam. Sehingga atas dasar ini jumhur dari kalangan para fuqaha menyebutkan bahwasanya bahwasanya muntah ini bukan termasuk dari pembatal al-wudu. Sehingga ketika seorang berwudu kemudian ternyata dia muntah baik sedikit ataukah banyak, maka silakan dia teruskan wudunya, ataukah dia silakan untuk mengerjakan sholat dan sama sekali yang demikian tidak membatalkan al-wudu. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah alaihi bila menyebutkan al-kharijun min ghairi sabilain la yanqudul wudu. Keluarnya sesuatu bukan dari dua jalur, dari qubul ataukah dubur, dari farj ataukah dubur, la yanqudul wudu, sama sekali tidak membatalkan wudu, qalla au katsura, baik sedikit ataukah banyak, apapun bentuknya, selama bukan keluar dari dua jalur tersebut. Illal bautu illal baulu wal ghaith, kecuali apabila keluarnya tersebut itu adalah kencing ataukah ghaid, kotoran. Walaupun bukan keluar dari dua jalur tersebut, maka tetap membatalkan wudu. Pernah antum dengar kisah seorang yang mengalami salah satu masalah di bagian pencernaannya sehingga mengharuskan akhirnya dimasukkan selang, ya kan, di ususnya. Falhasil kotoran tersebut itu bukan keluar dari dubur, tapi keluar dari usus, dari selang yang dipasang di ususnya tersebut. Pernah anda mendengar? Pernah anda dengar ya? Nah, sehingga falhasil kalau semisal yang keluar bukan dari dua jalur tersebut itu adalah kencing ataukah kotoran, baru membatalkan wudu. Kalau semisal bukan keduanya, ini tidak membatalkan wudu. Wadzalika annal asla adamu naqdi, yang demikian disebabkan karena asal hukumnya adalah tidak membatalkan wudu. Faman idda'a khilafal asli fa 'alaihi dalil, barang siapa yang beranggapan bahwasanya ada sesuatu yang membatalkan wudu dan itu adalah menyelisih asal hukum yang ada, maka wajib baginya untuk mendatangkan dalil yang sahih yang secara zahir menyebutkan bahwasanya itu termasuk dari pembatal al-wudu. Naam. Sehingga masalah yang pertama, muntah, ini bukan termasuk dari pembatal wudu. Baik, kemudian masalah yang berikutnya adalah kalau semisal seseorang dia sholat kemudian ingin muntah mual. Nah, apa yang harus dia lakukan? Kalau muntah itu kan enggak batal sholatnya kan? Bukan pembatal wudu. Nah, kalau semisal seseorang yang sholat dia ingin mual muntah, apa yang dia lakukan? Nah. Coba Volvo. Kalau antum sholat muntah, apa yang antum lakukan? Apa yang antum lakukan pas sholat muntah? Nah, pas antum lagi sholat pengen muntah, apa yang antum lakukan? Terus sholat gitu, wah wah wah. Iya. Kalau misal seorang sedang mengerjakan sholat kemudian ingin muntah mual, maka dia batalkan sholatnya. Kenapa? Bukan karena muntah tersebut membatalkan wudu, karena mengganggu kekhusyukan sholatnya. Mengganggu kekhusyukan sholatnya, apalagi kalau misal dia sholat di masjid, ya kan, wah, nah muntah kena karpet, nah jangan, nggak bisa sujud dia kan, nggak bisa sujud, ya di sampingnya juga ikut-ikutan muntah dia, nah mungkin batal beberapa orang yang ada di sampingnya ke belakang semua. Jadi yang dia lakukan adalah dia ke belakang kemudian dia muntah. Namun setelah muntah boleh baginya untuk kembali ke soft sholat. Karena sekali lagi muntah ini bukan termasuk dari apa? Pembatal al-wudu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula dengan keluarnya darah, apakah mimisan ataukah yang semisalnya. Baik darah tersebut itu sedikit yang keluar ataukah dalam jumlah yang banyak. Nah, ini mengeluarkan darah ini bukan pula termasuk dari pembatal al-wudu. Disebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari secara ta'liq. Kalau anda mendengarkan ada hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaqan, secara ta'liq, artinya beliau menyebutkan hadis ini tanpa disebutkan sanadnya dari beliau sampai ke hadis yang beliau sebutkan secara mu'allaq tersebut. Nah, artinya beliau riwayatkan hadis ini dalam keadaan secara langsung mungkin beliau sebutkan sanadnya, mungkin beliau sebutkan matanya tanpa beliau sertakan sanadnya. Ini secara ta'liq namanya. Namun hadis ini diriwayatkan boleh oleh Al-Imam Abdul Razzaq di dalam musannafnya secara sempurna. Beliau sambung sanadnya yang disebutkan oleh Bukhari secara ta'liq. Dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi'in, beliau menceritakan ra'aitu Ibnu Umar 'asara batratan fi wajhihi. Saya melihat Ibnu Umar beliau 'asara, yakni memencet begini, 'asratan apa namanya? Jerawat yang ada di wajahnya. Fa kharaja syai'un min damin, kemudian keluar darah darinya. Pernah di antara antum ada yang melakukannya? Hah? Nah, yang sudah BLK biasanya balik. Nah, ketika apa namanya? Ada jerawatnya dipencet ini. Ketika keluar itunya kan keluar darah kan? Ada darahnya. Nah. Fa hakkahu baina usbu'ihi, maka beliau Ibnu Umar mengusapnya di antara dua jarinya. Tsumma shalla wa lam yatawadda, kemudian beliau salat dan tidak berwudu. Yani diceritakan riwayat ini dari Umar untuk menceritakan bahwasanya keluar darah ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Boleh setelahnya dia mengerjakan salat. Dan diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghuswati dzati riqa', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Dzatur Riqa', farumiya rajulun bisahmin fanazafahu ad-dammu wa sajada wa madha li salatihi. Ada salah seorang yang melempar beliau dengan anak panahnya, kemudian mengenai badan beliau sehingga mengeluarkan darah. Beliau terus sujud dan mengerjakan sholatnya. Ataukah diceritakan ketika ada salah seorang yang berjaga, afan bukan Nabi ya, ada seorang yang berjaga, kemudian dipanah oleh seorang yang kafir, kemudian mengenai tubuhnya, beliau terus mengerjakan sholat. Beliau sujud tanpa membatalkan sholatnya. Demikian pula diceritakan oleh Al-Hasan Al-Basri, ma zalal muslimuna yusalluna fi jarahatihim. Dahulu kaum muslimun mereka senantiasa mengerjakan salat dalam keadaan luka itu menganga di badannya ketika berjihad. Banyak yang terluka dalam keadaan ketika luka tersebut dibiarkan kemudian mengeluarkan darah, mereka tetap mengerjakan salat dan tidak menjadikannya sebagai pembatal al-wudu. Nah, sehingga dari beberapa riwayat tersebut menunjukkan bahwasanya ketika seorang mengeluarkan darah, baik terluka ataukah mimisan, maka yang demikian tidak membatalkan al-wudu. Hukum sholat yang mimisan itu juga sama seperti tadi ya, sholat yang ingin muntah. Kalau misal seorang dia sholat kemudian keluar darah dari hidungnya, maka dibatalkan sholatnya karena mengganggu kekhusyukannya. Kemudian dia selesaikan, dia bersihkan, ketika tidak keluar maka silakan baginya untuk meneruskan sholatnya dan tidak perlu berwudu, karena yang demikian bukan termasuk dari pembatal al-wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Jabir bin Samurah atau Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, ada salah seorang sa'ala an-nabiyya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanam, apakah saya ini harus berwudu disebabkan karena makan daging kambing? Ghanam, tidak ada perbedaan dari jenis macam kambingnya mencakup ma'is dan do'an, kambing, domba, ataukah kambing kacangan. Qala, maka Nabi SAW menyatakan, in syi'ta, kalau engkau berkeinginan silahkan. Nah, in syi'ta, kalau engkau ingin berwudu ya silahkan, tidak masalah. Qala, atawaddu'u min luhumil ibil. Kemudian dia kembali bertanya, apakah saya ini berwudu ketika memakan daging ibil, daging unta? Qal, maka Nabi SAW menyatakan, na'am, benar. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, tawaddu'u min luhumil ibil. Berwudulah kalian dari daging-daging unta. Yakni ketika seorang dia makan daging unta, tidak ada perbedaan apakah daging unta tersebut dia makan dalam kondisi belum dimasak ataukah sudah dimasak, dan tidak ada perbedaan bagaimana cara memasaknya, apakah dibakar ataukah tidak. Rasul menyebutkan dalam hadis ini perintah untuk seseorang berwudu darinya, sehingga menunjukkan memakan daging unta ini termasuk dari pembatal al-wudu. Wala tawaddu'u min luhumil ghanam, dan jangan kalian berwudu dari makan daging ghanam, daging kambing. Menunjukkan adanya perbedaan hukum seorang yang berwudu kemudian setelahnya dia makan daging unta, dan seorang yang berwudu yang setelahnya dia makan daging kambing. Nah, kalau seorang berwudu dia makan secara umum bukan termasuk dari pembatal wudu, ya kan? Kalau semisal seorang berwudu dia makan silahkan, setelahnya dia mengerjakan sholat tidak masalah. Namun disunahkan baginya untuk membersihkan mulutnya, ya kan? Jangan sampai nantinya ada sisa makanan yang ada di mulutnya tersebut sehingga mengganggu sholatnya. Nah, namun ketika yang dimakan tersebut adalah daging unta, dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan untuk kemudian dia berwudu, menunjukkan ketika dia makan daging tersebut maka wudunya menjadi batal. Wallahu a'lamu bishawab. Adapun terkait syarah penjelasan hadis ini kita akan sampaikan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.